I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Musuh Popeye yaitu Brutus terinspirasi dari Presiden Amerika Serikat William Howard Taft. Pada pagi hari, tubuh manusia rata-rata lebih tinggi 1,3 cm daripada malam. Akhir 1920-an, biaya pembicaraan telepon 3 menit pertama dari Belanda ke Jawa sebesar 33 gulden. Pada saat itu, setara dengan 23 kg beras. Fakta unik.